السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Muyassar juz yang ke-9, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-144. Nah, silakan dibaca Abu Fatimah. Naam ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah telah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu atas manusia dengan risalahku dan firmanku. Maka berpeganglah atas apa yang aku berikan padamu dan menjadilah manusia yang bersyukur. Qala fi'lun madin, fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu huwa ya'udu ila Allah, ya ala Allah. Ya'udu ala ya, ala Allah. Ya'udu ala Allah. Ya harfu nida, Musa munada, inni harfu, inna harfu tawqidin wa nasbin, al-ya'u ismu inna, istofaitu, istofa, fi'lun madin, at-ta'u sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bih, al-nasi jar wa majrur, birisala jar wa majrur, al-ya'u mudhofun ilaih, al-wawu harfu adfin, bikalami jar wa majrur, al-ya'u mudhofun ilaih, fa harfu adfin, khut fi'lu amrin ma maf'ulun bih. Ya. Ataitu fi'lun madin, at-ta' sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi, al-wawu harfu adfin, kun fi'lun madin nakis, isimnya kembali ke ini, Zain. Dan jadilah. Gimana? Ini lagi gimana sih? Ataitu atau kun? Kun itu fi'lun madin nakis, isimnya anta. Isimnya anta, ya, Zain. Ya. Minas syakirin jar wa majrur sebagai khabar kana, ya. Naam. Ya. Qala Allahu ya Musa inni ikhtartuka 'alan nasi birisalati ila khalqi alladzina arsaltuka ilaihim bikalami wa iyyaka min ghairi wasitihi. Min ghairi wasitatin. Wasitatin. Fakhud ma a'taituka min amri wa nahyi wa tamassaka bihi wa tamassak bihi wa tamassak ini fil amr wa tamassak bihi wa amal bihi na'am wa kun minasy syakirina lillahi ta'ala 'ala ma ataka min risalatihi wa khassaka bi kalamihi. Allah ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salamu, sesungguhnya aku memilih engkau atas manusia dengan risalahku kepada ciptaanku yang aku kirim engkau kepada mereka dengan firmanku kepadamu, dan selain itu ya, dan selain manusia lain, maksudnya saya dipilih saya. Dengan tanpa perantara, dengan tanpa perantara, maka abang peganglah apa yang aku berikan padamu dari perintahku dan laranganku, dan berpegang teguhlah dengannya saya. Nah, dan amalkanlah dengannya dan menjadilah manusia yang bersyukur pada Allah Ta'ala atas apa yang aku berikan kepadamu dari risalahnya dan mengkhususkan engkau dengan pembicaraan dengannya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum ya ustaz. Ta'awun billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dibandingkan manusia yang lain dengan risalahku dan dengan firmanku, maka ambillah, peganglah apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwasanya engkau wahai Musa adalah manusia pilihan. Engkau terpilih sebagai rasul yang memiliki tugas menyampaikan dakwah kepada manusia. Maka berdakwalah ya kepada manusia, serulah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Delis baca. Suaranya kayaknya jauh banget tuh ya. Bu Deli, suaranya agak jauh ya. Kalau ini sih masih agak kurang jelas dengar. Kalau yang lain gimana? Suaranya apa anehnya yang error nih device-nya? Memang jauh suaranya Bu Delis. Coba bukannya nanti dulu aja ya, nanti habisnya baru Bu Delis ya. Coba Bu Delis diperbaiki dulu itunya. Tafadhali bukannya nanti baca. Ana Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan syai'in fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu biahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Saurikum, bukan saurikum. Sa, mana-mana sih? Sa. Oh ya, Afan, ini saurikum ya, betul? Saurikum. Ya, kan ada itu yang gak dibaca kan? Iya, Afan. Sifrun. Saurikum. 145 ya. Ya. Dan kami tetapkan baginya dengan, apa, lembaran, lauh itu lembaran-lembaran ya? Lauh-lauh dari segala sesuatu sebagai pelajaran dan jelasan kepada segala sesuatu, dan peganglah itu dengan kuat, dan perintahkan kepada kaummu dengan mereka mengambil kepada apa yang paling baik darinya. Kelak aku akan perlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik. Negeri orang-orang yang fasik ya. Al-wawu harfu atrin, kata bena fi'il madi dengan na sebagai fa'il, lahu jarwa majrur fil alwahi jarwa majrur li jarwa majrur syai'in mudhafun ilaih mau'izatan, ini maful min ajli enggak Ustaz? Apa hal? Sebagai pelajaran. Maful bi aja ya. Maful bi wa tafsilan alwaw harfu atfin tafsilan ulum bisani ya. Likulli jadinya maktuf. Oh maktuf. Maktuf ya. Oh ya, ada wawu ya ya. Ma'tuf ke tan. Likuli jarwa majrur syai'in mudhafun ilai. Alfa'u atfin khudh fi'il amr fa'ilnya anta. Ha maf'ulun bi. Biku watin jarwa majrur. Alwa'u harfu atfin u'mur fi'il amr dengan fa'ilnya anta ya. Uma maf'ulun bi al-kafu mudhofun ilaih. Ya'khuzu ilmu dori dengan al-waw sebagai fa'il bi ahsani jarwa majrur ha mudhofun ilaih. As-sinu harfu istiqbal. Uri itu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana. Kum maf'ulun bih. O maf'ulun bisani al-fasiqin mudhofun ilaih dari dar. Tafsirnya. Wa katabna li Musa wati min kulli ma yahtaju ilaihi fi dinihi minal ahkami mau'izatan li izdijariyah li izdijari wal i'tibari wa tafsilan li takalifil halali wal harami wal amri wan nahi wal qasasi wal aqaidi wal akhbari wal mughibati maghib ya wal maghibati qala Allahu lahu fakhudhha biquwwatin ay khudhit awrata bijiddi wajtihadin wa'mur qaumaka ya'maluna bima syara'a Allahu fiha fa inna man asyraka man asyraka aja kan fil madi. Oh iya fil madi. Fa in asyraka minhum wa min ghairihim fa inni urihu fil akhirati. Ta'urihi. Oh iya. Kasroh ya. Sa'urihi fil akhirati darul fasiqina. Wahia narullah ya, yaitu neraka. Ya, wahia narullah. Wahia narullahi allati a'addaha li'a'daihil kharidina an ta'atihi. Dan kami catat atau kami tetapkan kepada Musa dengan Taurat ada setiap apa yang diperlukan untuk agamanya dan hukum-hukumnya gitu ya. Untuk agamanya berupa hukum-hukum. Perlukan agamanya berupa hukum-hukum. Sebagai nasihat, sebagai pelajaran untuk menahan diri ya, mencegah diri dan sebagai ya. Bahan pertimbangan, sebagai pertimbangan. Dan penjelasan untuk aturan-aturan yang halal dan haram dan perintah dan larangan serta keyakinan ya. Aqidah tuh kaidah-kaidah pakai keyakinan dan kabar-kabar dan perkara-perkara yang gaib. Allah Ta'ala berkata kepadanya, peganglah itu dengan kuat. Artinya, peganglah Taurat itu dengan serius ya, kesungguhan, serius dan dengan kesungguhan. Dan perintahkan kepada kaummu untuk mengerjakan apa yang Allah syariatkan di dalamnya. Dan sungguh, siapa saja yang berbuat syirik di antara mereka dan selain mereka, maka sungguh aku akan perlihatkan kepadanya di akhirat negeri orang-orang yang fasik. Yaitu neraka Allah yang dia sediakan untuk musuh-musuh yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Nama ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Dan telah kami tuliskan untuk Musa di dalam lembaran-lembaran yang maksud adalah Taurat ya. Dari segala sesuatu ya berupa peringatan dan juga penjelasan rinci bagi segala sesuatu. Jadi di Taurat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalatu wassalam tercantum di dalamnya pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, keyakinan-keyakinan, yang hukum-hukum tentang mana yang halal dan haram bagi kaumnya Musa alaihissalatu wassalam, semuanya ada di situ. Fakhudha biquwa, maka ambillah ia dengan kuat. Peganglah ia, ya Taurat tersebut dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang paling baik dari kitab tersebut. Sa'urikum darul fasikin, kelak aku akan memperlihatkan kepada kalian ya tempatnya orang-orang yang fasik. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang bertahannus, yang menjauhkan diri dari manusia, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, maka Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya sebelumnya sudah disebutkan bahwa ketika itu Nabi Musa meminta agar bisa melihat Allah secara langsung. Namun tidak bisa, ya. Jadi Nabi Musa minta dilihat, melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi Nabi Musa adalah orang pertama yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini merupakan kelebihan dan keutamaan yang Allah khususkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, lanjut. Baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa hak. Dan jika mereka melihat tiap-tiap ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan. Dan jika mereka melihat jalan yang sesat, maka mereka mengambilnya sebagai jalan. Demikian itu karena sungguh mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka darinya orang-orang yang lalai. Asin harfu istiqbal, asrifu fil mudori, fa'ilnya domir mustatir ana, an ayati jar wa majrur, awal ya'u mudhafun ilaih, alladzina ism mausul sebagai maf'ulun bi, yatakabbaruna fil mudhari'un, fa'ilnya al-waw sebagai fa'il, fil ardi jar wa majrur, bi ghairi jar wa majrur, al-haqqi mudhafun ilaih, al-waw harfu 'atfin, in harfu syartin, yaraw fil mudhari', dia majzum bihasfinun dia fi'il syart ya Ustaz, wawaw sebagai fa'il, kulla maf'ulun bi, ayati mudhafun ilaih, la harfu nafin, yu'minu fi'il mudhari, wawaw sebagai fa'il, biha salah bro, apa tadi nasbin? Hah? Dengarnya Allah tadi apa nasbin ya? Fi'il mudhari. Itu harfu nahyin ya? Nafin. Bukan nafin. Oh, nafin apa? Iya. Yu'minuna fi'il mudhari. Wawnya sebagai fa'il. Biha jar wa majrur. Al-waw harfu atfin. In harfu syartin. Yaraw fi'il mudhari. Waw sebagai fa'il. Sabila maf'ulun bi. Ar-rujdi mudhafun ilaih. La harfu nafin. Yattakhidu fi'il mudhari'un. wawnya sebagai fa'il, hanya sebagai maf'ulun bih awal. Sabila maf'ulun bih tsani al-waw harfu 'athfin in harfu syartin yarau fi'il mudhari'un wawnya sebagai fa'il sabila maf'ulun bih al-ghayyi mudhafun ilaihi yattakhidu fi'il mudhari'un wawnya sebagai fa'il wal ha'u sebagai maf'ulun bih awal sabilan maf'ulun bih tsani. Dalika isim isyarah sebagai mubtada bi anna jarum majrur bi al-ba'u harfu jar anna harfu taukidin wa nasbin humya sebagai isim in anna. Kazabu fi'il madi wawnya sebagai fa'il bi ayatina sebagai jarum bi ayati jarum majrur nanya sebagai mudhafun ilaihi. Al-waw harfu 'athfin kanu fi'il madi naqis wawnya sebagai fa'il anha jar waw majrur ghafilina khabar kana. Nah. Sa'asrifu an fahmil hujaji wal adillati dalali dallati ala azamati wa syari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirina an ta'ati wal mutakabbirina ala nasi bighairi al-haqqi fala yattabi'una nabiyyan wala yusghuna ilayhi litukabbirihim wa in yaraha ula'il mutakabbiruna 'anil imani kulla ayati la yu'minuna biha li'iradihim wa muhaddatihim lillahi wa rasulihi wa in yaraw tariqas salahi la yattakhiduhu tariqan wa in yaraw tariqad dalali ay al-kufru yattakhiduhu tariqan wa dinan wadhalika bisababi takdzibihim bi ayatillahi wa ghaflatihim 'anin nadari fiha wa tafakkuri fi dalalatiha. Aku akan malingkan dari pemahaman terhadap hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan keagunganku dan syariatku serta hukum-hukumku. Hati orang-orang yang sombong untuk taat kepadaku dan di hadapan manusia sombong di hadapan manusia tanpa alasan yang benar. Mereka tidak mau mengikuti seorang nabi dan tidak mau mendengarkan dengan baik karena kesombongan mereka. Dan apabila orang-orang yang menyombongkan diri menyaksikan ayat-ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Karena penolakan dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila melihat jalan kebaikan, mereka tidak mau mengikutinya. Dan apabila melihat jalan kesesatan, atau kekafiran, mereka menjadikannya sebagai jalan hidup dan agamanya. Yang demikian itu dikarenakan pendustaan mereka terhadap ayat Allah dan kelalaian mereka untuk melihatnya dan memikirkan petunjuk-petunjuknya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Aku akan memalingkan dari ayatku, dari petunjukku, orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi dengan tanpa hak. Dan jika mereka melihat setiap ayat, setiap petunjuk, la yu'minu biha, mereka tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan petunjuk, dia tidak mengambil, ya mereka tidak mau mengambil jalan petunjuk tersebut sebagai jalannya. Dan jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka malah mengambilnya sebagai jalan. Dalika, yang demikian itu dengan sebab karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka lalai dari mengingat memahami ayat-ayat kami. Ini merupakan ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kalau kalian ya berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah ya Allah akan membuat mereka makin jauh dari kebenaran. Ya. Bahkan yang ada ketika mereka melihat kebenaran, mereka menjauhinya. Sebaliknya, ketika mereka melihat kejahatan, kemaksiatan, kesesatan, mereka malah menjalaninya. Yang demikian itu dengan sebab karena mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka lalai dari mengingat, bertafakur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Akan dibaca Pak Edi. Ah, Mas Tad. Ke 147 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzabu bi ayatina waliqa'il akhirati hafitat a'maluhum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang berdusta mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan pada hari akhirat, amal mereka akan terhapus dan tidaklah mereka dibalas kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Al-wawu harfu atfin alladzina isim mausul kadzabu alladzina isim mausul sebagai mubtada, al-wawu sebagai fa'ilnya, kadzabu sila mausul alladzina itu isim mausul sebagai mubtada bi ayati jar majrur alna na mudhof ilai. Al-wawu harfu atfin liqa'il akhirati liqa'i matuf al-akhirati mudhof ilai habitat fi'il madhi a'malu fa'il hum mudhof ilai jumlahnya al-harfu istifham ini jumlahnya sebagai khobar dari al-adhin ya fi'il mudhore al-wawu sebagai fa'il illa harfu mustasna ma makanu ya malun ma harf isim mausul kanu fi'il madhi naqis al wawu sebagai isim kana ya maluna fi'il mudhari al wawu sebagai fa'ilnya jumlah ya maluna adalah khobar dari kana. Walladzina kadzabu bi ayatillahi wa hujjajahu wa bilika fil akhirati habitat a'malu fa'maluhum bisababi syartiha wa huwal imani billahi wa tasdiki bijaza'iha fil akhirati illa jaza'a ma kanu ya'maluna fid dunya minal kufari wal ma'asi wa huwa khuludu finnari. Orang-orang yang berdusta dengan ayat Allah dan menentang pertemuan dengan Allah pada hari akhirat amar mereka akan terhapus karena tidak menjalankan syariatnya. Dan keimanan dan iman dia dengan hari Allah dan membenarkan kekurangan syaratnya ini, Pak. Ini kekurangan ya, kekurangan syaratnya. Balasannya. Dan tidaklah mereka dibalas pada hari ke akhirat kecuali dengan balasan apa yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu berupa kekafiran dan kepenantangan, dan mereka akan kekal di hari di neraka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya Pak. Suaranya dari tadi kedengeran nggak ya? Kedengeran tak? Apa, Ibu? Kedengeran. Soalnya dari tadi ini koreksi nggak? Kedengeran. Ya, tep. Kedengeran. Oh, kedengeran ya. Berarti kayaknya Pak Edi yang kedengeran suaranya. Kayaknya Pak Edi yang agak trouble. Oh ya, tep. 6-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan juga mendustakan pertemuan ya pada hari pada kehidupan akhirat, habitat amalu, maka gugurlah amalan-amalan mereka. Maksudnya apa? Sia-sialah amalan mereka. Jadi dalam Islam, kalau ada orang yang mengaku Muslim, ya, kemudian dia tidak beriman dengan satu saja dari rukun iman yang ada, maka gugur seluruh amalannya. Maksudnya apa? Dia tidak diterima keimanannya. Artinya dia adalah orang kafir. Makanya hati-hati. Terkadang ada orang yang KTP-nya aja yang Muslim itu ya, sholat mah enggak. Ya. Kemudian bahkan dia nggak percaya atau ragu dengan kehidupan akhirat. Maka yang seperti ini habitat amaluhum, nggak ada gunanya identitas dia. Ya. Tidak akan diterima amalannya. Hal yajzauna illa ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Allah Maha Adil ya, bahwa setiap orang nanti di kehidupan akhirat akan dibalas sesuai dengan amalannya. Apabila amalannya adalah amalan kebaikan, maka Allah balas dengan kebaikan juga. Dan apabila yang dilakukan adalah keburukan, maka Allah akan balas dengan keburukan juga. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, kita lanjutkan. Baca. Siapa ya? Umu Fudail, baca Umu Fudail. Umu Fudail hadirah. Mana Umu Fudail ini? Taib, Fudailis lagi deh. Suaranya udah bagus belum? Fudailis. Coba Ustaz ya. Nah, ini udah. Udah bagus. Dengar, ya. Baca. Kedengaran. Kedengaran, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyyihim ijlan jasadan lahu quwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan. La yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhazuhu wa kanu zalimin. Dan kaum Musa mengambil sesudah kepergian Musa anak sapi. Ijlan anak sapi. Ijlan anak sapi ya. Kau san? Iya. Ijlan anak sapi. Ya. Mengambil anak sapi yang berjasad. Yang berjasad itu maksudnya yang ada tubuhnya. Yang tubuhnya ada suara. Apakah yeah. tidak mereka melihat bahwa anak sapi tersebut tidak dapat berbicara dan ia juga tidak dapat memberi petunjuk jalan kepada mereka. Mereka mengambilnya dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah akuatin ittakhaza fi'il madi qaumu fa'iluhu Musa mudafun ilaihi Min ba'di jarwa majrur alha'u mudofun ilaihi. Min huli jarwa majrur him mudofun ilaihi. Ijlan maf'ulun bi ustad ya. Jasadan na'at lahu jarwa majrur. Kuat sebagai ini kalau kayak gini pasti dia jadi khobar muqaddam ya. Yang keluar ini Ustaz. Yang mana? Lahunya yang khobar muqaddam, keluarnya memang pada mu'akhar. Oh gitu ya. Lahu jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, khuarun mubtada mu'akhar. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jasmin, yarau fi'il mudhari majzumun bi lam, alwaw sebagai fa'il, anna harfu talqid wa nasbin, alha'u isim anna, la harfu nafyin, yukallimu fi'ilun mudhari'un sebagai khobar dari anna, Ustaz ya. Ya. Hum maf'ulun bi. Aw harfu atfin, la harfu nafyin. Yahdi fi'lun mudari'un him maf'ulun bi. Sabila maf'ulun bi sani. Ittakhazu fi'il madi alwa sebagai fa'il alha'u maf'ulun bi. Alwa harfu atfin kanu fi'il madi nakis alwa sebagai isim zolimina khobar dari kana. Wattakhaza qaumu Musa mim ba'di ma faruquhum madiyan limunajati rabbihi ma'budan min zahabihim ijlan jasadan bilaruhi bilaruhin Ustaz ya. Sebentar. Ruhin apa ruhi Ustaz? Ruhin. Bilaruhin. Lahu sautu yushbihu sautul bakari. Oh, enggak ada sini yushbihunya. Enggak apa-apa lah, lanjut. Beda cetakan kayaknya. Oh gitu sah. Alam ya'lamu annahu la yukallimuhum wa la yursiduhum ila khairin. Aqdamu 'alaihi min hazal amris syani'i. Wa kanu zalimina di anfusihim wa bi'ina wa di'inna syai'a maful bih. Wadi'ina syai'a fi ghairi maudi'ihi. Nah. Dan kaum Musa mengambil, sesudah Musa pergi mengambil apa yang ada pada mereka masa lalu, gitu Ustaz ya. Gimana? Kaum Musa sesudah Musa pergi mengambil apa yang ada pada mereka masa lalu, begitu menerjemahkannya. Buka maksudnya. Kaumnya Musa itu setelah kepergian Nabi Musa untuk bermunajat. Oh gitu aja, untuk bermunajat. Kaum Musa setelah kepergian Nabi Musa itu mengambil untuk bermunajat yaitu sesempat. Coba ulangi lagi gimana? Coba artinya tekstual nggak apa-apa coba. Kalau tekstual gimana? Dan kaumnya Nabi Musa. Musa mengambil sesudah kepergian Musa untuk bermunajat kepada Tuhannya. Kepada Rabbnya, yaitu sesembahan dari emas mereka, gitu. Ya, maksudnya, ya sesembahan dari yang terbuat dari emas berupa anak sapi, yang tubuh tanpa ruh. Ya. Nah, mereka memiliki suara yang menyerupai suara anak sapi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak sapi tersebut tidak bisa berbicara dengan mereka dan tidak pula membimbing mereka kepada kebaikan? Mereka ya. mengambil resiko apa Ustaz ya atas yang mereka usahakan. Ya. Dan ini adalah perkara yang buruk. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dan mereka merencanakan sesuatu yang bukan pada wadoa itu meletakkan. Artinya. Mereka meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Dan kaumnya Musa mengambil, ya, setelah kepergian Nabi Musa, mengambil patung, ya, anak sapi yang punya badan, lahu khuar, yang dia memiliki suara terbuat dari emas, ya. Alam yaro, tidakkah mereka melihat annahu la yukallimuhum, bahwasanya patung anak sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka, wala yahdihim sabila, tidak pula bisa memberikan petunjuk, ya, kepada mereka. Ittakhaduhu, mereka mengambilnya sebagai sembahan, wa kanu zalimin, dan mereka adalah orang yang zalim. Nah, ini, ya. Di ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa enggak lama setelah kaumnya Nabi Musa Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, Bani Israel ini melihat sekelompok kaum yang sedang menyembah berhala. Dan mereka minta agar Nabi Musa ini menyiapkan berhala, ya, agar mereka sembah. Ini kan kurang ajar namanya. Baru aja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala udah minta dibuatkan berhala agar mereka sembah. Maka kata Nabi Musa, ya, bagaimana mungkin seorang nabi itu memerintahkan kaumnya untuk menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahanus, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu Nabi Musa menitipkan, ya, kaumnya kepada saudaranya yang juga nantinya akan diangkat juga sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Namun yang terjadi, Nabi Harun ini tidak sekuat Musa, ya. Nabi Musa ini kan seorang nabi yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan, ya, Nabi Musa ini kan dua kali terusir, ya. Pengusiran yang pertama itu adalah ketika Nabi Musa melihat ada Bani Israel yang bertengkar dengan orang Mesir. Kemudian Nabi Musa melerai pertengkaran tersebut dan menampar, ya, orang Mesir. Dan hanya dengan satu tamparan mati orang Mesir. Ini kan menunjukkan bagaimana kekuatan, ya, dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Biasanya kan orang kalau ditampar paling pingsan gitu, ya. Tapi Nabi Musa dengan kekuatan fisiknya sekali nampar itu mati orang, ya. Makanya Nabi Musa ini dikenal sebagai nabi yang fisiknya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Bani Israel pun gak berani sama Nabi Musa. Nah, ketika kaumnya ini ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, bayangin cuy, ya, cuma 40 hari. Kalau 40 bulan wajar gitu. Ini baru ditinggal 40 hari, begitu Nabi Musa kembali, mereka telah menyembah, apa, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena apa? Hanya karena mampu mengeluarkan bunyi, ya. Jadi patungnya itu dibikin mirip kayak anak sapi, kemudian afan dari bagian belakangnya dibolongin sampai bagian depannya. Jadi kalau ada angin yang masuk, bunyi itu, apa namanya, patungnya. Kayak gitu doang yang membuat mereka takjub, ya. Akhirnya mereka jadikan berhala, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lihat kisah selanjutnya. Baca Pak Fahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma sukita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan ketika mereka menyesali, apa nih, dan ketika mereka, dan setelah mereka mencari perbuatannya, dan setelah mereka mencari perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Al-wawu harfu atfin lama dorfu zaman sukito fi'il madi sukito fi'il madi lil majhul fi aidi harfu jar majrur him mudofun ilaihi al-wawu harfu atfin ra'au fi'il madi fa'ilnya dhamir mus apa fa'ilnya sebagai al-wawu ya al-wawu sebagai fa'il annahum an harfu taukid wa nasbin hum sebagai isim inna qad harfu tahqiqin dolu fi'il madi al-wawu sebagai fa'il terus jumlahnya sebagai khobar inna ya tadi ya khobar ana. Khobar ana ya, khobar ana afan. Qalu fi'il madi al-wawu sebagai fa'il lain alamu apa lam taukid ya tadi. Lam ya alam tidak aja enggak apa-apa. Alam tidak. In harfu saratin wa jazmin lam harfu nafi wa jazmin yarhamna fi'il mudhari'un na sebagai sebagai makulun dia. Ya. Nah, ini sebagai makulun dia. Ilmu dari majzumun bilam dulu. Oke. Okay. Ya, hamna fi'il mudhari'un majzumun bilam. Makulun bi. Rabbu fa'ilna mudofun ilaihi. Wa yaghfir al-wawu sebagai harfu atfin. Yaghfir fi'il mudhari majzumun bilam juga ya tadi ya? Bukan. Dia majzumunnya karena ma'tuf kayak arham. Oh gitu. Nah maksud. Berarti irobnya yang fir apa? Fi'il mudhari'un majzumun ma'tufun ala gitu ya tadi. Kalau kayak itu gini. Ya fi'il mudhari'un ma'tufun ala yarham majzumun gitu. Oh nah maksud. Nah Ustaz, lana jarwa majrur, lanaku nana alamu harfu taukidin. Kayaknya lamnya lam jawab ya? Kan ada lam gini. Jawab. Okay. Lam jawab, naku nana fi'il mudhari'un, fi'il mudhari apa namanya? Nakis. Fi'il nakis, astagfirullahaladzim, nunnya sebagai fa'il. Bukan nunnya, nahnunya, isimnya. Oh, nahnunya. Nahnunya sebagai isim nakunu. Terus min. Ya, nun. Min khosi. Iya, gimana tuh? Nunnya nun taukid nih di sini nih. Oke, okay. Nun taukid ya. Nyambung ya, nun taukid. Minal khosirin jalwal majrur sebagai khobar nakunu ya tadi. Itunya walamma nadamul ladzina abdul namus ini fil madi nadamal ladzina walamma nadama alladzina abdul ajla abdul abdul fil madi abadu fil madi abadu abada. Nah, Ustaz, afwan. Abadul ajla. Abadul ajla, ajlu. Abadul ajla. Hijla. Nah, abadul ijla. Min dunillahi ingda roju'i Musa ilaihim. Warau annahum qaddullu anqas disabili. Wadahabu an dinillahi. Akhdu fil ikrari bil. Kembali lagi nih. Akhadu fil iqrari bil ubudiyati wal istighfari faqalu la in lam yarhamna rabbuna biqabuli taubatina wayasturu biha dunubana lanakunanna minal halikina alladzina dahabat a'maluhum. Naam. Terjemahnya setelah Musa kembali dan kepada Allahnya tadi. Enggak. Dan setelah orang-orang yang menyembah sapi itu menyesali. Dan setelah orang-orang menyembah sapi itu menyesal dan mereka sadar bahwa mereka telah tersesat dari jalan yang lurus dan jauh dari agama Allah, kemudian mereka bertobat dan memohon ampun lalu berkata, faqala, jika Tuhan kami tidak mengasihi kami dengan menerima tobat kami dan menghapus dosa-dosa kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang binasa, yaitu orang-orang yang sia-sia amal mereka. Amalan. Ini enam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Dan ketika dijatuhkan pada hadapan mereka, maksudnya ketika mereka menyadari bahwasanya mereka keliru, waro'au, dan mereka menyadari, melihat bahwasanya mereka sungguh telah tersesat, qalu, mereka pun berkata, la illam yarhamna rabbuna, sungguh jika Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi ya, setelah pulangnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa pun marah kepada kaumnya. Setelah Nabi Musa marah, baru mereka menyadari bahwasanya yang mereka lakukan adalah kekeliruan, ya. Kemudian mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalaulah sekiranya Allah tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi akhirnya mereka pun menyadari kesalahannya. Tapi ceritanya enggak selesai di situ ya. Karena enggak lama setelah itu ada lagi ya pengingkaran demi pengingkaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Baik, mungkin materinya sampai sini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Afan, ini siapa nih? Pak Kohir. Ya, khuzu, bukannya fil mudhari majzum ya? Iya, fil mudhari majzum ya. Asalnya ya khuzuna. Kemudian dia, kenapa dia majzum? Ada yang bisa jawab nggak kenapa dia majzum? Karena ada huruf syarat ya, wa iyaro kan. Jadi jika maka, ini namanya kalimat yang kata yang menjazmkan dua fiil ya. Jadi dan iyaro dan yakudu dua-duanya dijazmkan dan dia jelas fiil mudhari ya. Betul Pak Kohir, fiil mudhari. Oh, buku Neti nanya tuh yakudu kenapa majzum ya. Kita lihat dulu deh ayatnya biar paham ya. Yang mana sih? Oh, yang ini ya, bukan yang bawah ya. Baik. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ya, ya'khudhu ini fil mudhari ya. Dan perintahkanlah kaummu ya, agar ya. Ini berarti bukannya majzum ya kalau yang ini ya. Ini mansub ini. Dan perintahkanlah kaummu agar mereka mengambil yang terbaik darinya. Jadi ini asalnya liya'khudu ya. Jadi dia dibuang nunnya karena mansub ya, bukan majzum. Kan fil mudhari yang termasuk alafal khamsah, ketika mansub sama majzum sama, sama-sama dibuang nunnya. Tinggal kita lihat nih yang menjadikan dia dibuang nunnya itu apa. Apakah karena majzum atau mansub? Kan beda tuh ya antara majzum sama mansubnya. Kalau kalimatnya jawab syarat dengan in, ma, man, mahma dan seterusnya, dia pasti majzum. Tapi kalau kayak gini ya, ini kan bukan jawab syarat ini. Ya. Ini kan kalau kita terjemahkan, dan perintahkanlah kaummu agar gitu ya, agar mereka mengambil. Maka ini mansub dia, bukan majzum. Ya. Nah, tadi anda pikir pertanyaannya yang bawah ya. Kalau yang bawah itu kan wa iyaro ya. Ini majzum nih kalau ini, karena ini adalah harfu syatin wa jazimin ya. Nah. Apalagi nih? Ayat 146 tadi layuminu disebut fil mudhari aja. Ya harusnya fil mudhari majzum ya. Betul. Ayat 148 hal tambah ila itu apa sama dengan in plus ila ustaz huruf nafi? Iya, jadi hal itu kalau sama ila artinya bukan apa, tapi artinya tidak. Dulu kalau nggak salah di tafsir juz berapa gitu ya? Juz 7 atau juz 6 gitu ya? Pernah anda kasih tugas kan? Carilah contoh uslub hal dan ila dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwasanya hal dan ila itu halnya artinya bukan apakah, tapi artinya adalah tidak. Jadi halnya adalah harfu nafiin gitu ya. Nah, Bu Nurul mau nanya, naibul fa'il dari sukito apa ya? Nah ini harus dipikirin ya. Apa kira-kira nih? Yang dijatuhkan tuh apanya ya? Fakta atau apa? Jadi emang harus dicari kalau kayak gini ya. Jadi harus dicari yang dijatuhkan itu apa. Kalau alam bisop ya, kurang tahu. Ini namanya host itu siapa sih? Yang benar itu Nadama atau Nadima? Udah cek di kamus apa? Fi'il madinya Nadama atau Nadima? Coba kita cek lagi ya. Kamusnya. Nadima, Ustaz. Oh iya, Nadima ya, benar. Afwan ya. Jazakallah khairan. Yang betul Nadima ya, betul. Kalau Nadam itu masdarnya ya. Nadima yandamu Nadaman ya. Berarti benar Nadima. Oh, dulu tugasnya in dan illa ya. Oh, mumikil. Ini di ane namanya host, bukan mumikil ini. Tuh, di layar ane itu namanya host, bukan mumikil. Nggak tahu kenapa begitu. Ya. Tapi ya, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.